Babu al-gusli minal janabah. Bab al-gusul, mandi janabah. Di dalam pembahasan bab al-gusli minal janabah ini, kita memfokuskan pada 10 pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi al-gusul. Baik, al-guslu jidomba ghainya jarayanul ma alal a'adha. Definisinya dia adalah berjalannya air di atas anggota tubuh. Itu al-guslu namanya. Kalau bahasa kita mandi. Iya. Apa perbedaannya al-guslu di dhamma dan al-ghuslu di fathah? Kalau al-ghuslu, di kebanyakan ahli bahasa disebut sebagai cucian bermana gosokan. Jadi kalau mencuci tangan itu ghuslu namanya, pakai di fathah ghainnya. Tapi kalau dia mandi dikatakan ghuslu. Walaupun sebagian ulama menyamakan antara al-ghuslu dan al-ghuslu, tidak membedakan. Dari menukil bahwa itu dari Sibawai. Ya. Tapi umumnya kebanyakannya membedakan antara al-ghuslu dan al-ghuslu. Kalau al-ghuslu mandi. Minal janabah, dari janabah. Ini pembahasan yang kedua, definisi janabah. Ya. Janabah secara bahasa bermana al-bu'd, bermana yang jauh. Ya, seperti dalam firman Allah, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Ya, dan seperti kisah saudara perempuan Nabi Musa yang mengintai Nabi Musa, fabasarat an junubin, ia pun melihat dari junub, maksudnya dari jauh, dari kejauhan dia melihat. Nah, dan secara istilah junub ini, janabah ini, ya, adalah atau orang yang dikatakan junub adalah alladhi yajibu alaihi al-ghusli, alladhi yajibu alaihi al-ghuslu, orang yang wajib untuk mandi. Ya. Orang yang wajib untuk mandi bil jima'i au gairihi, dengan jima maupun selainnya. Karena hal yang mewajibkan mandi itu ada beberapa perkara. InsyaAllah kita akan terangkan nanti dari ucapan Ibnu Qudamah. Baik, dan ini janabah, junub sudah masuk di kamus bahasa Indonesia. Iya. Jadi secara umum di dalam bab ini Ibnu Qudamah rahimahullah akan menjelaskan bagaimana cara mandi junub itu. Apa yang mewajibkan seseorang itu mandi junub? Iya. Apa yang mewajibkan seseorang itu mandi junub? Dan beliau akan rinci ketentuan-ketentuan dalam pembahasan mandi junub. Dan ini pembahasan kita yang ketiga, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal mujibu lahu khurujul mani. Hal yang pertama yang wajibkan, kata beliau, wal mujib lahu, yang mewajibkan mandi itu, yang pertama khurujul mani, yang pertama keluarnya mani. Iya. Adalah keluarnya mani. Jadi ini hal yang pertama yang membatalkan. Iya. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa seorang yang keluar mani itu membatalkan atau mewajibkan mandi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Apabila kalian junub, maka bersucilah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma', keluarnya air mani itu mewajibkan air untuk mandi. Iya. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Kemudian Ibnu Qudamah memberi definisi apa itu mani. Kata beliau, huwa khuruju huwa al-ma'ud dafiq. Iya. Mani itu adalah air yang dafiq. Air yang terpancar keluar. Kata dafiq itu dia keluarnya karena terdorong. Iya. Menunjukkan bahwa keluarnya itu dengan dirasa. Adapun kalau misalnya dia sakit, sebagian orang sakit ada yang keluar air maninya dia tidak sadar. Ini tidak mewajibkan mandi. Tidak mewajibkan mandi. Ya, kalau dia keluar tanpa dia sadari, tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi itu kalau apa? Kalau dia rasakan keluarnya. Iya. Karena itu di dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, ya, sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya, Rasulullah bersabda, "Idza fadhahta al-ma'a faghtasil." Apabila engkau memancarkan air, mandilah. Disebut dengan al-fadhah. Iya. Karena inilah yang menjadi ukuran. Dan ini bahasa Ibnu Qudamah, al-ma' ad-dafiq. Ya, air yang dafiq. Yang keluar dengan keras, keluar dengan dirasa. Baik. Jadi ini ukuran air mani yang mewajibkan mandi. Ya, kalau mani itu sendiri dimaklumi, ya. Bagaimana ketentuan dan sifat-sifatnya? Secara umum tanda mani itu, ya. Dia keluar disertai dengan apa namanya? Desakan, ya. Dan hal yang dirasa ketika keluarnya. Kemudian dari sisi baunya, ya, dia mirip dengan ujung dari pohon kurma atau mirip dengan adonan roti. Iya. Dan perempuan airnya agak kuning tipis. Kemudian di antara tanda air mani setelah keluarnya badan diikuti dengan rasa lemah. Nah. Iya. Ini air mani. Kalau air madi yang sudah berlalu air madi, ya, kemudian dari sisi ketebalan air mani warnanya agak keruh, tebal. Kalau air madi dia tipis. Iya. Dia tipis, putih agak lekat. Tidak berbau. Keluarnya kadang terasa, kadang tidak terasa. Itu air apa? Air madi. Iya. Setelah keluarnya tidak mempengaruhi stamina tubuh. Dan biasanya keluar kalau dia melakukan pendahuluan-pendahuluan jima atau mengingat hal-hal yang mengarah ke sana. Ini air apa? Air madi. Yang ketiga air wadi, dia mirip dengan air mani, hanya saja membedakannya biasanya dia keluar setelah buang air kecil. Setelah buang air kecil, kadang ada cairan putih keluar, nah itu disebut air apa? Wadi. Dan ini biasanya keluar kalau seorang habis kerja keras. Iya. Ini tiga air, semuanya adalah pembatal wudu. Iya. Semuanya dianggap sebagai pembatal wudu. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama dalam hal itu. Nah, kalau air mani sudah berlalu, air mani suci atau tidak? Suci. Kalau air mani, najis. Air wadi, najis. Baik. Kemudian, hal yang kedua yang mewajibkan mandi, bertemunya dua khitan. Kata Ibnu Qudamah, waltiqa'u al-khitanaini. Perjumpaan dua khitan. Iya. Dua khitan maksudnya, terjadi hubungan suami istri. Iya. Dan ini sekadar terjadi hubungan suami istri telah terjadi dukhul, maka itu sudah dihitung wajib mandi walaupun tidak keluar darinya. Dia tidak memancarkan mani setelah itu. Jadi sekedar masuknya saja sudah dihitung apa? Sudah dihitung mewajibkan mandi. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah. Iya, riwayat Muslim. Di mana? Atau riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa iya, baina syu'abiha al-arba." Apabila dia duduk antara empat sudutnya. Ini kinayah ya. Dari keberadaan suami terhadap istrinya. Tsumma jahadaha, kemudian dia sungguh-sungguh melakukannya. Faqad wajaba al-ghuslu, maka telah wajib untuk melakukan mandi. Iya. Di riwayat Muslim, wa massal khitanul khitana. Kalau dia sudah duduk di antara empat sudutnya dan khitan telah menyentuh khitan yang lainnya, faqad wajaba al-ghuslu, maka telah wajib mandi. Maka ini dua hal disebut oleh Ibnu Qudamah di sini sebagai perkara yang apa? Mewajibkan mandi. Hanya saja Ibnu Qudamah rahimahullah hanya menyebut berapa? Dua saja dari hal yang mewajibkan mandi. Masih ada hal yang lain yang beliau sebutkan, yang beliau belum sebutkan. Ya. Baik, kita tambah hal yang lain. Yang ketiga adalah orang yang mimpi basah dan menemukan basahan setelah bangun tidur. Iya. Ini berdasarkan hadits Ummu Salamah. Ketika beliau bertanya bagaimana seorang perempuan melihat apa yang dilihat oleh laki-laki dalam tidurnya, apakah dia wajib mandi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Kata beliau, "Iya, wajib mandi kalau dia melihat air." Ya, kalau dia mimpi basah, mimpi melakukan hubungan suami istri dalam tidur, laki-laki maupun perempuan, begitu dia bangun dia dapatkan basahan, maka ini wajib untuk mandi. Kemudian yang ketiga dari hal yang mewajibkan mandi adalah apabila selesai haid dan nifas. Terputus haid maupun apa? Nifas. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi insyaallah taala akan datang hadis-hadisnya di bab al-haid. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima dari hal yang mewajibkan mandi adalah karena adanya kematian. Ya, siapa yang meninggal maka wajib untuk dimandikan. Ya, karena itu saya bahasakan hal yang mewajibkan adanya mandi. Saya tidak katakan hal yang mewajibkan seseorang mandi. Sebab orang yang mati tidak bisa mandi sendiri. Ya, jadi mandikan orang lain ya. Jadi hal yang mewajibkan adanya mandi karena adanya apa? Kematian. Nah, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah terhadap orang yang ihram diinjak oleh untanya itu, beliau katakan igsiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah dia dengan air dan apa? Daun bidara. Dan ini akan datang di pembahasan jenazah. Nah, kemudian yang terakhir dari hal yang mewajibkan mandi, dari hal yang menyebabkan adanya mandi, kewajiban mandi adalah keislaman seorang yang kafir. Jadi seorang yang kafir apabila dia masuk Islam, dia wajib untuk apa? Untuk mandi. Dan ini berdasarkan hadits Qais ibn Asim. Iya. Dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala di Sahih al-Musnad. Kata beliau, kata Qais bin Asim, "Annahu lamma aslama amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila bima'i wa sidr." Tatkala beliau masuk Islam, Nabi memerintahnya. Perhatikan kalimat perintah menunjukkan wajibnya. Nabi memerintahnya untuk mandi menggunakan air dan menggunakan bidara. Baik, jadi ini 6 hal yang merupakan perkara-perkara yang mewajibkan adanya mandi. Selesai sudah ya? Pembahasan kita yang keberapa? Yang ketiga. Pembahasan yang keempat. Ya, pembahasan yang keempat ini masuk di dalam pembahasan apa? Tata cara dan kaifiat mandi janabah. Ibnu Qudamah akan memulai menjelaskan hal-hal yang wajib dulu dalam mandi janabah. Kata beliau rahimahullah, wal wajibu fihi, yang wajib di dalamnya. Maksudnya di dalam mandi itu apa yang diwajibkan? Yang pertama berniat. Kata beliau an-niyah. Ya. Dan ini sudah berlalu bersama kita. Kaidah niat. Sebab niat itu adalah syarat pada seluruh ibadah. Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niat. Setiap amalan tergantung pada apa? Pada niatnya. Kemudian yang kedua, menyiram seluruh badan. Kata Ibnu Qudamah, wa ta'mimu badanihi bil ghasli. Iya, dan dia menta'mim, meratakan seluruh badannya dengan mencuci badan tersebut. Wa ta'mimul badan, iya, bil ghasli. Bisa dibaca bil ghasli, bisa dibaca bil ghusli, tidak ada masalah. Nah, dan ini berdasarkan hadits Ummu Salamah riwayat Muslim. Innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasayat thumma tafidhina 'alayki al-ma' fatatuhurin. Kata Nabi kepada Ummu Salamah, sungguhnya cukup bagi engkau dalam mandi itu kamu siram di atas kepalamu 3 kali siraman, kemudian kamu tuangkan, kamu basahi seluruh badanmu, kamu pun sudah dianggap suci. Kamu pun sudah dianggap suci. Karena itu, ya, di dalam mandi diwajibkan untuk membasahi seluruh badan. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Baik, yang ketiga dari kewajiban menurut Ibnu Qudamah adalah berkumur-kumur dan apa? Beristinsyak. Karena itu kata beliau, ma'al matmadati wal istinsyak, disertai dengan matmadah dan apa? Istinsyak. Dan ini sudah berlalu bersama kita di pembahasan wudu. Iya. Dan telah kita terangkan bahwa yang benarnya berkumur-kumur dan menghirup air di pembahasan mandi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Iya. Karena memang Nabi memberikan kecukupan dalam mandi janabah cukup dengan menyiram seluruh tubuh. Membasahi kepala, menyiram seluruh tubuh sudah cukup. Tidak disebutkan berkumur-kumur dan menghirup air. Bahkan beruduk pun tidak disebutkan. Iya. Menunjukkan bahwa beruduk secara umum adalah disunnahkan dalam mandi. Hanya disunnahkan. Kalau dia disunnahkan, maka berkumur-kumur dan menghirup air yang ikut di dalamnya, itu juga hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan ini yang lebih kuat, insyaAllah ta'ala. Iya. Bahwa berkumur-kumur dan menghirup air adalah hal yang disunnahkan. Selesai sudah pembahasan tentang kewajiban-kewajiban dalam mandi. Setelah itu Ibnu Qudamah menyinggung tentang kesunahan tasmiyah ketika memulai mandi. Ini pembahasan yang kelima. Kata beliau, wa tusannu tasmiyah, disunnahkan untuk membaca basmalah. Maksudnya disunnahkan membaca basmalah ketika memulai. Iya. Ketika memulai apa? Ketika memulai mandi. Ketika memulai mandi. Nah. Iya, dalil tentang sunnahnya karena ketentuan umum anjuran membaca basmalah pada setiap amalan. Iya. Namun ini sebenarnya merupakan titik pembahasan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara mandi kepada beberapa sahabiat dan beliau mengucapkan beberapa kalimat berkaitan dengan masalah mandi. Dalam hadis Maimunah, dalam hadis Aisyah, dalam hadis Ummu Salamah, tidak disebut membaca tasmiyah, membaca bismillah ketika mandi janabah. Dan mandi janabah adalah ibadah. Iya, tauqifiyah, perlu dalil khusus. Kalau ingin mengatakan sunnah di situ membaca basmalah. Dan ini tidak cukup kita mengambil dalil-dalil umum. Iya, karena itu mengatakan bahwa membaca tasmiyah adalah sunnah di posisi ini. Ini perlu ditinjau kembali. Iya. Baik. Dan insyaAllah ta'ala lebih dekatnya bahwa seorang di dalam masalah mandi tidak harus dia membaca tasmiyah atau bukanlah hal yang dianjurkan untuk membaca tasmiyah. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya tentang menggosok badan dengan kedua tangan. Kata Ibnu Qudamah, wayad, kata beliau, wayad luku badanahu biyadaihi, dan dia menggosok badannya dengan kedua tangannya. Iya. Dan tentang menggosok, ya, apa namanya, badan dengan kedua tangan ini, ada hal yang ditunjukkan di dalam sebagian hadis dan dipahami, ya, di dalam kaifiat mandi Maimunah yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Namun dia sunnah saja, bukan wajib. Iya, sunnah saja, karena Nabi hanya berkata, cukup kamu siramkan di atas kepalamu 3 kali siraman dan kamu basahi seluruh badanmu. Hanya disebutkan membasahi badan, tidak disebut menggosok badan. Iya, maka ini menunjukkan bahwa sekadar membasahi seluruh badan cukup walaupun tidak digosok. Nah, karena itu para ulama sebutkan, apa hukum orang yang mandi junub kemudian dia ceburkan dirinya ke kali? Dia sekarang junub, dia ceburkan dirinya ke kali dengan niat apa? Mandi junub syah atau tidak? Ya, jawabannya syah. Sebab menggosok itu bukan bagian dari apa? Kewajiban di dalam mandi janabah. Nah, baik. Kemudian pembahasan yang ketujuh tentang kaifiat mandi dalam hadis Maimunah. Iya. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan, kata beliau, "Wa yaf'al kama rawat Maimunah." Dan ia mengerjakan seperti yang diriwayatkan oleh Maimunah. Seperti yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha. Iya. Apa riwayat Maimunah ini dalam mandi janabah? Kita baca. Kata Maimunah, annaha qalat, beliau berkata, "Satartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Saya memberikan tirai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faghtasala minal janabah. Lalu beliau mandi junub. Nah, ini menunjukkan bolehnya istri membantu suami di dalam apa? Mandi janabah. Ya, bahkan boleh suami dan istri mandi bersama. Sebagaimana yang diterangkan di dalam beberapa riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Fakta salaminal janabah, maka Nabi pun mandi dari janabah. Fabada'ah, beliau memulai. Faqasala yadaihi, lalu beliau mencuci kedua tangannya. Iya. Faqasala fa'nya di situ tafsiliyah. Ini rincian bagaimana mandi itu. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangan. Thumma sabba biyaminihi ala shimalihi. Faqasala farjahu. Lalu beliau menuangkan air, memakai tangan kanannya, menuangkan air di atas tangan kirinya. Lalu mencuci kemaluannya. Maksudnya mencuci kemaluannya dengan tangan kiri tersebut. Wa ma asabahu, dan mencuci apa yang menimpanya. Ya, karena mungkin ada bahasan-bahasan lain yang ikut melekat bersama dengan terjadinya hubungan tersebut. Atau bersama dengan janabah itu. Thumma daraba biyadihi alal ha'id awil ard. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosokkan tangannya atau memukulkan tangannya ke tembok atau ke tanah. Iya. Karena tembok ya terbuat dari tanah. Dipukulkan ke bumi, bumi juga tanah. Maksudnya di sini digosok dengan apa? Dengan tanah. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa disyariatkan seseorang itu ketika dia mandi janabah, begitu dia habis mencuci bagian yang terkena janabah, tangan kiri yang mencucinya itu digosokkan ke tanah. Ya, kalau ada tanah ya, kalau sekarang ini semuanya serba tehel misalnya, tidak diketemukan tanah atau pakai semen sudah menjadi tembok, tidak ada tanahnya tembok itu ya. Nah, maka boleh diganti dengan apa? Dengan sabun atau yang semisal dengan itu. Sebab yang dimaksudkan adalah dia membersihkan tangannya, yang dimaksudkan. Iya. Alhamdulillah. Baik, kemudian dikatakan dalam hadis Maimunah, "Tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah." Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk melakukan salat. Iya. Nah, ini penjelasan di dalam hadits Maimunah, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Datangnya Ibnu Qudamah menggabungkannya antara hadits Maimunah dan hadits siapa? Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Sebab ini berwudu untuk salat, ini di hadits Aisyah. Nah. Baik. Kita baca dulu matan dari Ibnu Qudamah, nanti saya akan ringkas ya, saya akan simpulkan. Kata beliau, "Tsumma afadha al-ma 'ala badanihi." Kemudian beliau menuangkan air pada seluruh badannya setelah berwudu. "Tsumma tanahha fa ghassala rijlaihi." Kemudian beliau menyingkir ke pinggir. Ya, lalu beliau mencuci kedua kakinya. Nah, selesai sudah pembahasan cara mandi janabah dalam hadits Maimunah. Baik. Kebanyakan ahli fikih kalau membahas pembahasan mandi, mereka menyebutkan cara mandi itu ada dua. Ada cara mandi cukup yang terpenuhi segala kewajiban, dan ada cara mandi sempurna. Cara mandi sempurna oleh al-fuqaha mereka gabungkan hadits Aisyah dan hadits siapa? Maimunah sekaligus dia gabungkan. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah di sini. Nah, tapi saya melihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam, beliau di cara mandi yang sempurna beliau pisahkan antara kaifiat mandi pada hadits Aisyah dan kaifiat mandi pada hadits Maimunah. Sebab memang ada perbedaan sedikit dalam kaifiatnya. Ya, dan ini lebih detail. Karena setiap orang pasti akan berpegang dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya bisa simpulkan bahwa cara mandi terbagi dua. Ada cara mandi cukup. Cara mandi cukup itu cukup dia membasahi kepalanya, membasahi seluruh badannya, itu sudah dianggap dia apa? Cukup syah sudah wudunya. Kalau disertai dengan niat tadi ya, disertai dengan niat. Iya. Adapun cara mandi sempurna itu diterangkan dalam dua hadis. Yang pertama dalam hadis siapa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, riwayat pada hadis Aisyah ada apa namanya? Ada beberapa riwayat. Ya mungkin dari seluruh riwayat tersebut saya simpulkan bahwa kaifiat mandi dalam hadis Aisyah yang pertama Nabi mencuci kedua tangannya. Lalu menuangkan dengan tangan kanannya beliau menuangkan air di atas tangan kirinya. Lalu mencuci kemaluan. Setelah itu beliau berwudu dengan wudu yang sempurna. Wudu dengan wudu apa? Sempurna. Ya kalau wudu sempurna dari mana itu? Cuci tangan sampai cuci kaki. Setelah itu beliau menyelai-nyelai rambutnya. Iya. Dan menyelai-nyelai rambut akan diterangkan nanti oleh Ibnu Qudamah bahwa diselesai rambut itu sampai masuk ke akar-akar rambut yang membasahi kulit kepala seluruhnya. Setelah menyelai-nyelai rambut, dan ini fungsi menyelai-nyelainya, ya, sangat besar ya. Ya, sebab kepala itu ya, awal kali kena air, apabila langsung kena air itu akan kaget kulit. Ya, ini kadang akan memberikan pengaruh. Tapi kalau dia selai-selai kena air sedikit, sudah merata dengan air itu, begitu dituangkan air setelahnya, maka ini akan apa? Memberikan kesejukan bagi orang yang mandi tersebut. Ya, tidak mengagetkan kulitnya. Nah, ini diantara faedahnya yang disebut oleh al-fuqaha. Iya. Jadi setelah menyelai-nyelai rambutnya, beliau menuangkan air di atas kepala. Tiga kali tuangan. Tuangan pertama di bagian kanannya, tuangan yang kedua di bagian kirinya, dan tuangan yang ketiga apa? Di tengah kepalanya. Nah, Setelah itu beliau mencuci seluruh jasadnya. Setelah itu beliau mencuci apa? Seluruh jasadnya. Ini hadis Aisyah. Dan di hadis Aisyah tidak ada mencuci kaki. Di akhir itu tidak ada lagi mencuci kaki. Di hadis Aisyah. Memang ada riwayat dalam hadis Aisyah mencuci kaki di belakang. Tapi riwayatnya lemah. Syad dari sisi hukum riwayat. Baik. Iya. Kalau hadis Maimunah kesimpulannya. Hadis Maimunah. Nabi SAW mencuci tangannya. Dua kali atau tiga kali. Lalu mencuci kemaluan. Lalu beliau gosokkan ke tanah itu tadi. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya. Berkumur-kumur menghirup air. Mencuci wajah. Mencuci kedua tangan. Lalu menuangkan air di atas kepala tiga kali. Kemudian mencuci seluruh badannya. Setelah itu menyingkir sedikit untuk selesai. Lalu beliau mencuci kedua kaki. Ya. Ini kaifiat dalam hadis siapa? Hadis Maimunah. Ya, terlihat ya ada sedikit perbedaan antara hadis Maimunah dan hadis siapa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang kaifiat mandi. Kemudian pembahasan yang ke-8, apakah wajib melepaskan ikatan rambut saat mandi? Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yajibu naqdu asy-sya'r fi ghuslil janabah, fi ghuslil janabah idza rawa usulahu. Kata beliau, dan tidak wajib untuk melepaskan ikatan rambut pada mandi janabah kalau akar-akar rambut itu sudah kena air semuanya. Ya, perempuan misalnya dia punya rambut agak lebat, tapi air sudah masuk ke seluruh akar rambutnya. Ya, maka ini tidak harus dia lepaskan ikatannya. Dan begitu dia siram, tanpa dilepas ikatan pun, apa? Air sudah masuk ke dalamnya. Maka ini tidak perlu dia lepas. Jelas ya? Tapi kalau misalnya rambutnya menghalangi air masuk, karena lebatnya misalnya, sehingga air terhalang masuk, maka ini wajib dia lepaskan ikatannya, kemudian dia basahi seluruh dari kepalanya tersebut. Nah, dan ini berdasarkan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhafri ra'si. Sungguhnya saya adalah seorang perempuan yang sangat lebat, ya, apa ikatan rambut di kepalaku. Apa angkuduhu lil janabah, apakah saya lepas kalau mandi janabah? Qala la, maka Nabi berkata tidak. Ini tidak, karena rambut tersebut walaupun apa namanya diikat, air tetap masuk, maka tidak perlu dilepas. Tapi kalau air terhalang untuk masuk, sekali lagi ini wajib untuk apa? Untuk dilepas. Ya, karena telah berlalu bersama kita syarat seluruh badan harus kena apa? Harus kena air. Seluruh kepala dan badan harus terkena air. Baik. Selesai sudah pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang ke-9. Bolehkah berniat mandi janabah terhadap hadat akbar dan hadat asgar sekaligus? Ya, seorang mandi janabah dia niatkan mandi junub sekaligus dia niatkan berwudu. Boleh atau tidak? Iya. Ibnu Qudamah berkata, wa idza nawa bi ghuslihi wa idza nawa bi ghuslihi at-taharataini ajza'a anhuma. Apabila dia meniatkan, ya, meniatkan dengan mandi janabah tersebut untuk dua tahara sekaligus, maksudnya untuk tahara dari hadat besar dan tahara dari hadat kecil sekaligus dia niatkan dua-duanya dengan satu kali mandi itu, kata Ibnu Qudamah, ajza'a anhuma, maka mandi itu, satu kali mandi ini sudah mencukupi dua-duanya. Iya, sudah mencukupi keduanya. Nah, tapi Ibnu Qudamah syaratkan niat, idza nawa. Ya, kalau tidak diniatkan, dia dapat atau tidak? Jawabannya tidak, sebab dia hanya meniatkan apa? Dia hanya meniatkan mandi. Ya, tidak meniatkan berwudu. Ya, karena itu disyaratkan niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, dan diantara dalil yang menunjukkan bahwa syah, seorang yang mandi janabah, dia niatkan juga dengannya wudu, adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusl. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berwudu lagi setelah mandi. Jadi setelah beliau mandi, beliau tidak berwudu lagi. Namun hadis Aisyah ini ya, harus dipahami bahwa tidak berwudu lagi kalau diniatkan. Itu penting, diniatkan. Dan syarat niat ini yang ditegaskan oleh Ibnu Qudamah di sini, dan ini yang diterjih di dalam fatwa Lajnah Daimah ya, dan selainnya. Baik. Dan ini yang dikuatkan juga ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang niat tayamum terhadap hadat asgar dan najis pada badan. Kata Ibnu Qudama, wa kadzalika law tayammama lil hadathaini wan najasa ala badanihi ajza'a an jami'ihi. Iya. Kata Ibnu Qudama rahimahullah, dan demikian pula kalau dia bertayamum untuk dua hadas. Bertayamum untuk dua hadas dan bertayamum untuk najis yang ada pada badannya, maka tayamum ini cukup untuk seluruhnya. Ya, sekarang seorang tidak ada air. Iya. Tidak ada air. Kebetulan dia hadat kecil, dia punya hadat besar, dia ada najis juga di badannya. Jadi tiga ya. Iya. Apakah dengan tayamum ini cukup untuk seluruhnya? Ibnu Qudama terangkan bahwa itu cukup untuk seluruhnya. Ya, dan ini masuk ke dalam umum hadis innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kemudian kata beliau wa innawa ba'dahu. Kalau dia hanya meniatkan sebagiannya, falaisa lahu illa ma nawa. Kalau dia hanya niatkan sebagian saja, dia punya tiga hal. Dia hanya meniatkan mengangkat hadat kecil saja misalnya, atau mengangkat hadat besar saja, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, berdasarkan hadis di atas. Tapi di pembahasan ini, para ulama menyebutkan beberapa keadaan. Ya, rincian keadaannya sebagai berikut. Yang pertama, kalau dia misalnya meniatkan mengangkat dua hadat sekaligus. Dengan tayamum, dia meniatkan mengangkat hadat besar dan hadat kecil sekaligus. Maka ini sudah terangkat hadat dua-duanya. Keadaan yang kedua, kalau dia niatkan mengangkat hadat besar. Iya, dan dia diam dari hadat kecil. Dia diam dari hadat kecil. Ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Nah, kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin, ya hadat besar ini yang diangkat, ini sudah mencukupi untuk hadat kecilnya, memasukkannya. Kemudian keadaan yang ketiga, dia meniatkan, ya, dengan tayamum itu untuk pembolehan saya, untuk pembolehan. Iya, apakah, misalnya dia niat tayamum, dia bertayamum dengan niat untuk baca Quran misalnya, atau untuk tinggal di masjid. Iya. Apakah itu mengangkat dua hadatnya? Nah, di sini kalau dia niat pada sebagian saja, maka ini dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik, jadi ini kesimpulan untuk atau rincian untuk apa yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang mandi janabah.